بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-35 dari kitabul Hajj. Pada bab yang ke-35, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah bab dengan bab man labba bil haji wa samma. Bab seseorang yang bertalbiyah dengan hajinya. Dan di bab yang lalu sudah kita ambil bahwa jenis haji ada 3. Ada haji qiran, ada haji tamattu, dan ada haji ifrad. Wasamma, seorang bertalbiyah untuk hajinya dan ia sebutkan jenis haji yang ia lakukan. Dia ucapkan dengan lisannya talbiyah tersebut dan jenis haji yang ia lakukan. Dan ini tidak menunjukkan bahwasanya disyariatkannya at-talafudz binniyah, mengucapkan niat. Karena yang namanya niat mahalluhul qalb. Yang namanya niat itu mahalluhul qalb, tempatnya di hati. Dan at-talafudz biha, dan mengucapkan niat itu bid'ah. Perkara yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik itu ibadah sholat atau siam atau ibadah-ibadah yang lainnya termasuk haji, niat ibadah tersebut fil qalb, di hati. Dan Nabi tidak pernah menuntunkan at-talafudz binniyah, mengucapkan dengan lisan niat tersebut. Saya dengan mengatakan usolli fardhu dhuhri 4 rakaat lillahi ta'ala ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, tidak ada tuntunannya. Niat itu mahalluhul qalb, di hati. Begitu pula dalam ibadah haji, tidak disyaratkan misalnya nawaitu an ahujja hadal am mutamatti'an atau sejenisnya, tidak ada tuntunannya. Adapun mengangkat suara dengan talbiyah dan menyebutkan jenis haji, itu perkara yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu berbeda dengan an-niyah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad wa Musaddad ibn Sarhad qala haddatsana Hammad ibn Zaid عن أيوب أيوب السختياني قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. Hadisnya sama dengan hadis-hadis yang telah kita lalui. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kami datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kata beliau, kami tadi mengatakan labbaik Allahumma labbaik bil haj. Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu dengan melaksanakan ibadah haji. Dan para sahabat seperti dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, la nara illa hajja. Ketika memulai ihramnya dari Dhul Hulaifah, kami tidak memahami dan kami tidak mengetahui kecuali untuk haji tanpa disertai dengan umrah. Kalau sudah diketahui keyakinan orang-orang jahiliyah, mereka menganggap bahwasanya melaksanakan umrah di asyhurul haji, di bulan-bulan haji, min afjaril fujur, kemungkaran yang sangat besar. Ternyata ketika kami tiba di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kami, itu para sahabat yang tidak membawa hadi, sembelihan, dan itu kebanyakan sahabat, untuk menjadikan haji kami haji tamattu. Itu untuk kami jadikan awal manasik yang kami lakukan adalah umrah. Itu melakukan tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i baina Safa dan Marwah, kemudian kami bertahallul. Faj'alnaha umratan. Maka kami taati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami jadikan amalan pertama yang kami lakukan ketika tiba di Mekah adalah ibadah umrah. Dan itu dilaksanakan oleh para sahabat di hari pertama kedatangan mereka di Mekah. Itu hari kelima atau hari keempat dari bulan Dzulhijjah. Kemudian setelah itu mereka bertahallul. Dan di hari ke-8 para sahabat radhiyallahu anhum memulai kembali ihramnya dengan melaksanakan ibadah haji. Syahidnya di sini para sahabat mengatakan ketika ihramnya, labbaik Allahumma labbaik bil hajj. Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan ibadah haji. Dilafadzkan kalimat bil hajj tersebut, kalimat talbiyah, dan menyebutkan nama ibadah hajinya. Dan kalau kita umrah pun sama, labbaik Allahumma labbaik bil umrah. Atau kalau kita menyatukan haji dan umrah, ketika kita haji, labbaik Allahumma labbaik bil haji wal umrah, atau hajjan wa umratan, atau umratan mutamati'an bi ila al haji. Semuanya perkara ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka talbiyah dan menyebutkan jenis ibadah yang dilakukan. Kemudian bab berikutnya, bab tamattu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab melaksanakan ibadah haji dengan jenis tamattu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekali lagi, jenis haji ada tiga. Ada haji tamattu, ada haji qiran, dan haji ifrad. Dan juga diitlakan haji qiran dengan nama haji tamattu, karena sama-sama kedua jenis haji ini ia mendapatkan dua jenis ibadah, haji dan umrah di satu perjalanan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Faman tamatta bil umrati ilal hajj famastaysa minal hadi." Barang siapa yang bertamattu dari umrah ke haji, famastaysa minal hadi, maka dari menyembelih dari hadi, menyembelih hadi yaumun nahar. Dan ini hukumnya berlaku bagi yang melakukan haji qiran dan tamattu, wajib untuk menyembelih hadi pada hari nahar. Faman lam yastati, dan bagi yang tidak mampu, fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Kalau tidak mampu baru berpindah dengan berpuasa 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari ketika sudah kembali ke negerinya. Berpuasa 10 hari sebagai pengganti dari haji. Tapi syahidnya, haji qiran dan tamattu wajib menyembelih. Dan haji qiran diitlakan kepada atau dengan nama haji tamattu. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Musa ibn Ismail, Abu Salam at-Tabu Daki, qala haddathana Hammam, Muhammad ibnu Yahya al-Audi, an Qatadah wa Qatad ibnu Da'amah, qala haddathani Mutarif wa Mutarif ibn Abdullah ibn Syikhir, an Imran wa Imran ibn Husain al-Khuzai radiyallahu ta'ala an, qala tamatana ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nazal Qur'an, qala rajulun bi ra'yihi masya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, Dan perkataan beliau ini berkaitan dengan kebijakan Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang mana beliau membuat kebijakan bahwasanya barang siapa yang melakukan ibadah haji, janganlah ia melakukannya dengan tamattu', tapi dalam melakukan dengan ifrad. Dan kebijakan ini juga diambil oleh khalifah setelahnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Dan sebagian sahabat tidak menyetujui hal tersebut. Sudah kita lalui di materi yang lalu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Sekalipun Utsman bin Affan menetapkan bahwasanya hajinya tidak boleh tamattu, beliau mengatakan, "Ma taraktu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam liqali ahad." Saya tidak akan meninggalkan sunnah Nabi sallam untuk perkataan siapapun. Dan termasuk yang mengingat adalah Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, "Tamatta'na 'ala ahdi Rasulullah sallam." Dahulu ketika kami berhaji bersama Nabi sallam, kami melaksanakan ibadah haji dengan haji tamattu'. Fa nazal Qur'an. Kemudian juga turun Al-Qur'anul Karim mensyariatkan haji tamattu'. Itu ayat yang tadi kita baca. "Faman tamatta'a bil umrati al hajj famastaysa min hadi." Barang siapa yang berhaji tamattu, melakukan ibadah tamattu dari umrah ke haji, maka hendaklah dia menyembelih dari sembelihan. Qala rajul bi ra'yihi ma syaa. Kemudian saya itu kata ada orang berkata dengan pendapatnya. Mengisyarat kepada kebijakan Umar radhiyallahu ta'ala, dia tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Dan juga sahabat yang lainnya yang sudah kita lalui, yang tidak setuju adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika beliau ditanya oleh seseorang yang ia melakukan haji tamattu, kemudian ada yang mengingkarinya dan mengatakan, "Hajjuka makiyah." Hajimu itu haji maki. Itu memulai ihramnya untuk haji dari Mekah. Mananya ihram untuk perjalanan pertama yaitu untuk umrah itu tidak mendapatkan keutamaan ihram untuk haji. Maka Ibn Abbas menjawab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan kepada para sahabat yang tidak membawa haji untuk menjadikan hajinya tamattu. Kemudian ternyata orang yang bertanya tadi bermimpi. Dan dalam mimpinya ia melihat ada seorang yang berkata kepada beliau, "Hajjun mabrur wa umratun mutaqabbalah." Haji mabrur dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma karena gembiranya beliau sampai meminta kepada yang bertanya tadi untuk bersamanya dan ingin berikan bagian dari sebagian hartanya dengan bahagia dengan mimpi yang ia lihat sesuai dengan apa yang beliau fatwakan. Dan syahidnya di sini haji tamattu itu merupakan perkara yang masyru', disyariatkan. Dan di hadis Suraqah bin Malik sudah kita lalui, Suraqah pernah bertanya kepada Nabi sallam, "Ala nakhassah, wahai Rasulullah, apakah memasukkan umrah dalam haji itu khusus untuk kami, untuk kita para sahabat?" Maka Nabi jawab, "Balil abad," bahkan berlaku untuk selamanya. Diperbolehkan menyatukan umrah ke dalam haji. Jadi seorang melakukan safar, satu perjalanan ibadah hajinya, bersama itu dia mendapatkan dua keutamaan ibadah, haji dan umrah. Hadis lainnya di bab yang ke-37, hadis Ibn Abbas agak panjang dan terdapat di dalamnya tafsiran ayat dalika lima lam yakun ahluhu hadir masjidil haram. Agak panjang pembahasannya, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.